jomblo asalnya dari Tulungagung. Yang ganteng-ganteng goyang lagi ya. Harusnya tak begini. Karena satu ego sendiri. Oh, sering kita sembunyi di balik sikap dan tetap pada hati kita. Selamat malam, assalamualaikum.